Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau tanya bagaimana hukumnya apabila ada seorang sering sekali menasihati tetapi dia tidak menjalankan nasihat tersebut. Bagaimana hukumnya? Nasihat tentunya seperti tadi yang kita sampaikan ialah apa? Nus itu iradatul khair, keinginan baik. Semoga itu ada pada saudaranya. Maka sebagian ahli ini menyatakan apakah an-nasih, seorang yang menasihati itu disyaratkan dia sebagai seorang yang telah menjalani. Sesungguhnya tidak ada persyaratan, namun di situ perkara jika seorang memiliki tentunya lebih apa? Ablah. Nah, lebih bagus. Kita khawatir ya, dengan ayat-ayat yang menyinyalir di mana seorang manakala mengatakan ayo kita belajar ataupun mari kita tinggalkan hal yang haram, kita jalan hal yang baik. Lima tampulu nama ala taf'alu. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak apa? Melakukan. Nah, yang kedua, kadang namanya al-haq, namanya al-haq itu datang dari sumber yang di situ bukan seorang yang nasih. Nah, artinya bukan orang yang baik. Tetapi kalau sebuah kebenaran datangnya, sumber datangnya dari pihak. Nah, walaupun dari pihak, dari sumber yang di situ orangnya tidak baik. Nah, itu jangan kemudian kita menolak kebenaran tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabari oleh Abu Hurairah, nah, ketika beliau diperintahkan menunggu apa? Nah, harta terkait dengan apa? Zakat. Siapa mengatakan apa? Suruh apa? Membaca ayat. Terus Rasul mengatakan apa? Saja apa bahwa kedu benar apa yang dikatakan padamu, tetapi dia pembohong. Ini jangan disalahartikan bahwa seorang manakala mendapatkan kabar berita yang memang itu hak, yang itu hak, jika datangnya dari seorang yang mungkin tidak bisa dipercaya atau kelompok yang di situ dikatakan harus salah, itu memang hak mencacat kita Allah Subhanahu wa taala harus diterima. Boleh sama sini. Yang kedua, jangan dibalik. Oh, kalau begitu yang namanya satu kebaikan dari manapun sumbernya bisa diterima. Bisa tidak membedakan bahasa yang kedua ini? Kita khawatir kalau orang kemudian punya poin. Kalau begitu kebaikan itu bisa diambil dari pihak manapun, khawatir kalau kemudian ini yang menjadi pegangan kita, akhirnya kita berguru kepada orang-orang yang tidak benar. Iya. Kan begitu. Beda antara seorang berguru, seorang memiliki. Konteksnya Abu Hurairah bukan berguru dengan apa? Dengan siapa? Wabe ya. Karena ini kadang-kadang dijadikan sebagai alasan. Ketika diingatkan, tapi lah, kenapa kamu belajar? Kepada si fulan dan fulan. Iya, tapi dengan kebaikan yang diajarkan. Nah, kebaikan yang diajarkan. Nah, disinilah bukan tempatnya penerapan hadis tadi. Tetapi dengan qawli muslimin inna hadzal din wa inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhu dinahu. Nah, karena seorang berguru itu bukan hanya sekedar ilmu yang akan diperoleh. Terbesar, terbaik, termanfaat bagi seorang manakala berguru itu kalau kemudian dia bisa mengambil tentang adab, akhlak, kemudian seorang bisa mengetahui muamalah, bisa mengambil berbagai macam perkara-perkara yang itu mungkin tidak apa, tidak ada pada ilmu yang diajarkan dalam dalam muhadarah dalam pelajaran-pelajaran kita. Nah, sebagaimana yang diambil dari para sahabat dari Rasul alaihi wasallam, yaitu pribadi beliau atau pribadi beliau yang luar biasa. Apa makna was-was? Bisakah dimanakan ragu-ragu? Atau dikatakan tidak tenang? Apa bahasanya kalau bagian itu? Syak, syak keraguan. Was-was bisikan, bisikan dimana seorang dalam kondisi yang disitu membuatnya berakibat kepada keraguan-raguan. Nah, hal-hal yang menyebabkan menimbulkan keraguan-raguan awal-awal ini adalah karena was-was. Was-was. Apa hukum bagi orang yang membangun sebuah rumah melebihi batasnya dalam keadaan dia mengetahui? Dia mengetahui artinya melewati batas yang itu bukan haknya. Nah, hadis tadi tentang la'anallah man ghayya ma'al ardh. Allah melaknat orang-orang yang merubah apa atau batas-batas bumi. Termasuk andai kata kaplingan sudah dipatok ambilnya 7,5, jangan dipatok menjadi apa? Berlebihan. Nah, man akhadha syukran min al-ardh uliqa yawmul qiyamah. Siapa yang mengambil tanah sejengkal di saudaranya akan dipikulkan setelah di hari kiamat. Nah, al-amru laysa bihayyin. Malah salahnya itu bukan masalahnya kita kuat atau tidak, masalahnya kita itu berani atau tidak. Tetapi hendaknya mahal seorang hendaknya orientasinya yawmul qiyamah. Nah, iya, tapi kurang nyaman kalau kurang satu jengkal. Betul, di dunia tidak nyaman satu jengkal. Jelas kurangnya. Iya. Ini kurang sedikit kalau standar lagi, masya Allah yang terlalu jengkal. Ada gampang, di luar dia. Ternyata masalah. Nah, jadi. Kawan masih menanyakan masalah yayasan. Ya, kan semuanya papa-papa terlalu lama jelas ya. Masih ada sudah saya mungkin dan yang lain, masih ada Madinah atau Makkah. Sebatas itu bukan dipakai untuk apa? Ahlul wala wal bara, bukan dipakai untuk berwalidat. Wala wal bara ditetapkan dengan yayasan. Siapa yang bukan orang-orang di situ? Nah, atau poin-poin siapa yang tidak di bawah nama yayasan ini, maka disikap dengan walau barat tidak. Sebagai sesuatu yang dikatakan di negara kita hanya sebagai apa? Sebagai penunjang, karena penunjang. Karena sebagai ma'ad tidak diizinkan untuk bisa berdiri dan melakukan aktivitasnya kecuali apa dan sebuah lembaga yang menanggung. Jangan kumal hajuriyah, tinggalkan tentang kotor-kotornya hajuri mengantarkan yayasan. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, sebagian menanyakan sebuah syubhat bahwa majlis-majlis akidah itu hanya majlis-majlis telaan sedikit ilmu di dalamnya. Tidak ada satupun yang menyelesaikan kita pikir. Seolah-olah, ya apa mungkin sebagai bentuk nasihat, acara-acara seperti ini sebenarnya bukan daurah ya. Acara seperti ini daurah. Istilah daurah yang diistilahkan ahli ilmu kepada ulama, khusus ulama-ulama Saudi ya, ulama Makkah atau Madinah. Istilah daurah itu berkumpul masyayikh, kemudian terjadwal durus 2-3 hari dan dia menyelesaikan kita. Nah, itu daurah, muhadharah. Hanya mereka mengikirkan kita sendiri kan daurah. Iya. Untuk siap, mungkin pekan depan, mungkin ada Ustaz apa di sini, ada Ustaz Mukhtar Anggi, mungkin ada Allah satu Tidur Hari, Ustaz Tidur Hari. Fikir misalnya kasihan. Jadi mulai pagi, baca kitab sampai diselesaikan. Kira-kira yang kuat mana yang nanti? Baik. Acara-acara seperti ini yang mereka istilahkan daurah, seringkali dikatakan isinya hanya masalah itu apa mencela, mencerca, tidak pernah istilah begini. Sementara mereka jauh-jauh datang dari tempat yang lain, membuat majlis di tempat umum dengan mengatakan muhadharah usul fikih. Pas tidak kira-kira begini? Pas tidak kira-kira begini? Allah SWT. Juga berbicara tentang tahlil atau peringatan menggelari gelar-gelar yang memang di situ seperti kelompok waris dari Nabi SAW tidak masalah. Nah, adapun tayin misalnya menyebut seorang ulama misalnya kada, kerja dan sebagainya siapa waris dari sebagian ulama seperti itu. Bagaimana menasihati orang tua apabila mereka ahlul bid'ah? Antum menyimpulkan demikian? Insya'Allah, kalau memang betul bahwa dia ahlul bid'ah, kalau memang dia ahlul bid'ah. Nah, jika seorang kadang-kadang dalam menasihati itu dikhawatirkan dengan ucapannya, tidak bisa diterima, mungkin melalui pihak lain, minta yang lain untuk dijadikan sebagai perantara. Nah, atau ya mungkin dengan pertama-tama jika dia seorang yang senang mendengarkan atau membaca, tapi kalau mampu langsung berucap dengan kata-kata yang bagus, alhamdulillah. Nah, sebagian menanyakan bagaimana tentang sikap kita terhadap ahli sunnah di negara Suriah yang sampai sekarang ini dibantai. Jika memang di sana ada ahli sunnah, berdoa, doakan. Tidak kemudian seorang menghasung, lebih mengirim bantuan-bantuan yang sifatnya sampai tingkatan membuat apa sebuah wajah lembaga itu akan para ulama juga tidak sampai memberikan kata-kata yang sudah di sana. Apa ini program di PCS Manisari? Nah, mustahil sebagian menyebutkan bagaimana kalau seorang jatuh dalam sebuah kesalahan atau dosa, kemudian bertobat dan bertimbus lagi. Nah, bisa itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala berikan taufik seperti yang tadi kita sampaikan. Al-Muwaffiq man waffaqahullah. Walaupun dalam perihal seorang bertobat itu membutuhkan taufik dari Allah, bahkan dari segala hal. Nah, sebagian menanyakan tentang murattal. Murattal yang sifatnya dibaca oleh orang-orang selain salafi. Ada jawaban Syekh Ubaid. Nah, dalam hal ini dikhawatirkan seandainya seorang mendengarkan ucapan-ucapan kebenaran dan ada bilawah dari seorang yang itu bukan sunni atau bukan salafi, ya tak terpengaruh dengan atau terpengaruh dengan manhajnya. Wallahu a'lam. Akhiran kembali kita ke majlis sebagai nasihat bahwa marilah himmah kita yaitu a'lal himmah thalabul ilmi, hendaknya himmah yang tertinggi bagi seorang thalabul ilmi ialah kepada ilmu nafi, kepada ilmu nafi, kepada ilmu nafi. Adapun akhafal himmah atau himmah dan seburuk-buruk serendah-rendah motivasi ataupun keinginan seorang penuntut ilmu ialah tetap syawal masyarakat sebagaimana disyaratkan Syekh Abdullah Bukhari Alhamdulillah, sejelek-jelek serendah-rendah tujuan cita-cita bagi seorang talibul ilmi sukanya hanya mencari-cari tentang masalah-masalah yang di situ ganjil, masalah-masalah yang ganjil, dan itu saja yang ditekuni. Mendengarkan tentang khilafiyah, perbedaan ulama ini tanpa pernah belajar. Nah, tanpa pernah belajar, dan sedikit orang yang kemudian bisa sukses. Ketahui bahwa yang namanya seorang itu dihadapkan dengan berbagai macam masalah, lebih-lebih kalau tingkatannya sudah mokit, sikap apa yang harus dilakukan seorang? Antum mungkin di masing-masing daerah pernah menyaksikan kalau terjadi huru-hara. Seperti pada tahun 2006 itu kan sempat merasuk juga apa? Ada peletusan. Sementara dari bawah, dari arah laut selatan sana, orang masyarakat bilang iya. Ada sebagian cerita bahwa orang-orang yang masya Allah lahum ukul doktor, iya, orang-orang dosen-dosen itu melihat hidup-hidup manusia yang sudah pada lari, tsunami sudah sampai, masya Allah ini sudah tenggelam Jogja itu, akhirnya juga harus ikut. Padahal dia yakin namanya itu. Itu kan kalau daerah ini ketinggiannya semacam ini, namanya tsunami itu mungkin paling tidak 30 meter ketinggian. Ini kan ratusan, tapi saya juga harus ikut kan. Coba, ilmu hilang, iya. Ilmunya nggak terpakai. Itu kalau sudah terjadi apa kegentingan seperti itu, namanya seorang kadang-kadang ilmunya jadi bodoh, loh, tumpul, nggak terpakai. Sama juga kalau tidak sedang dihadapkan dengan coba dengan sebuah fitnah yang terkait dengan syubhat. Ramai di dunia apa? Ramai di dunia kalangan orang-orang yang duduk dalam menginginkan untuk talabul ilmi. Ramai berita ini berbeda. Butuh mauqif. Nih, kadang-kadang tidak semua orang yang punya ilmu kemudian dengan ilmunya dia bisa bersikap. Bisa-bisa dengan ilmunya dia ikut orang yang baru ngaji. Dan itu ikut siapa? Kan gitu ya? Mirip banget. Antum ikut siapa? Ikut si Tuhan. Ya sudah, saya tak ikut. Loh, dulu kan yang ngajarin kan? Iya, tapi saya bingung juga. Hati-hati. Jadi, para khotob itu, nanti tidak lupakan kan, jika ada kurang yang lebih, mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang sopan, kembali saya mohon maaf, susah-susahnya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua dan istiqomahan di atas syiar. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekaligus sebagai bentuk upaya yaitu menasihati kaum muslimin umuman, mudahkan baik mudah baik para penguasa, demikian pula juga kepada kaum muslimin, kepada umat kaum muslimin, dan khusus kepada saudara-saudara kita di kalangan ahli sunnah yang kompromi hati dan umat.